بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد الحمد لله نحمد الله ونشكره senantiasa kita memuji Allah Azza wa Jal atas karunia nikmah yang dilimpahkan kepada kita semua, ni'matul ilm, ni'matul faragh, dan keumuman ni'mah, dan yang paling utama adalah iman dan Islam. Maka senantiasa kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas ni'mat tersebut. Jangan sampai karena sebab kita tidak bersyukur kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala membalik nikmat tersebut menjadi naqmah. Ya, menjadi azab. Karena sebab ulah tangan kita. Nas'alullah as-salama. Utamanya nikmatul ilm yang harus selalu dan senantiasa kita jaga keutuhannya. Ya, jangan sampai hilang nikmat tersebut karena tidak bersyukurnya kita kepada Allah Azza wa Jal. Begitu juga nikmatul faragh, nikmat kesempatan. Mumpung diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jal untuk kita bisa memperbanyak ibadah kepada Allah, untuk kita bisa terus istimrar fi talab, terus menerus di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu dari kecil sampai besar. Terutama ilmu yang antum pelajari yaitu Al-Quran, yang antum para talabah terus berusaha untuk menghafalkannya, yang sudah menghafalkannya terus berusaha untuk menjaganya. Maka untuk kalian bisyarah, kabar gembira dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, sebagaimana dalam hadis Uthman ibn Affan, Rasul menyatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah mereka-mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar Al-Quran, baik itu belajar membaca dari abata dan seterusnya, baik itu berusaha untuk menghafalkannya dan mendalami kandungan dan makna daripada Al-Quran, mempelajari tafsir Al-Quran, atau mengajarkannya, baik itu dari yang paling rendah, paling ringan, sampai yang terbesar daripada pengajaran Al-Quran. Maka ini semua adalah sebagaimana yang Nabi sabdakan tadi, mereka yang diberikan taufik untuk berjalan di atasnya adalah sebaik-baik manusia, bisyarah. Dan kelak Al-Quran tersebut akan menjadi syafi'an li ashabi, dia akan menjadi syafaat kepada mereka-mereka yang memiliki Al-Quran. Ya, maka ini adalah bentuk kemuliaan, maka dijaga nikmat ini. Ya. Waktu begitu juga. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan sebagian waktu daripada sebagian yang lain. Memuliakan sebagian hari daripada hari-hari yang lain. Sebagian bulan daripada bulan-bulan yang lain. Maka di sana antum tahu ada bulan Sya'ban yang sekarang kita berada di dalamnya. Ada bulan Rajab yang sebelum ini. Atau keumuman Ashhuril Hurum. Ya. Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diharamkan kezaliman di dalamnya. Diharamkan peperangan di dalamnya. Ya. Begitu juga di sana ada hari-hari. Ada apa? 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada apa? Ada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang di sana ibadah di dalamnya lebih dicintai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibanding hari-hari yang lain. Begitu juga waktu-waktu. Ya. Di sana ada waktu al-fajr. Ya. Yang Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya. Wal-fajri walayalin ashr. Demi waktu subuh, waktu fajar. Ya. Begitu juga waktu-waktu yang lain. Ya. Di mana Allah memuliakan sebagian waktu, sebagian hari, sebagian bulan dibandingkan yang lain, itu semua sebagai apa? Sebagai motivasi bagi kita untuk kita terus beribadah kepada Allah dan tidak putus asa untuk terus menerus istimrar di dalam melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal. Maka kita bersyukur kepada Allah. Pada waktu-waktu tersebut kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semangat untuk beribadah. Contohnya di bulan Sya'ban. Antum diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan ini karena kita semua tidak tahu. Tahun yang akan datang apakah bisa bertemu atau tidak. Ya, maka maksimalkan. Dengan banyak beribadah, banyak mutala'ah, banyak belajar, banyak qira'atul Qur'an. Ya, banyak mendekatkan diri kepada Allah. Begitu juga ketika kita di waktu-waktu yang diberikan barokah seperti pada pagi hari, waktu subuh yang di mana Rasulullah mendoakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikanlah barokah pada umatku pada pagi harinya. Ya. Begitu juga ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, maka maksimalkan ya, kesempatan-kesempatan tersebut sehingga kesempatan tadi tidak akan hilang. Ketika kita masuk pada kesempatan tadi, kita terus berada di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak menjadi orang yang merugi. Ya, nas'alullah as-salama. Taib. Melanjutkan pembahasan kita. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil Qul in kanat lakumud darul akhirah indallah khalisatan min dunin nas fatamannau al-maut in kuntum sadiqin. Naam. Ayat ini dikatakan oleh Allah, qul, ditujukan kepada siapa? Hah? Ditujukan kepada siapa? Kepada hah? Qul kepada siapa? Khitab tertuju kepada Azidan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Artinya yang dimaksud daripada ayat ini tertuju kepada Bani Israel yang ada di zaman Nabi kita alaihi salatu wassalam yang sudah mengenal Islam. Ya. Mereka mengakuin kanat lakumud darul akhirah. Apa yang dimaksud? Untuk kalian, milik kalian akhirat ini. Ya, apa yang dimaksud? Khalisatan. Murni milik kalian akhirat ini. Artinya apa? Hah? Artinya apa? Apa maknanya? Artinya mereka adalah orang yang paling apa? Azidan. Paling layak untuk masuk surga. Ya. Mereka punya stempel surga. Ya. Maka dibantah oleh Allah, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian adalah orang yang berhak untuk masuk surga dan orang lain selain Bani Israel tidak berhak, maka mestinya kalian berharap untuk segera dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kalian betul-betul jujur, maka kematian yang lebih berharga, lebih mulia untuk kalian. Ya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan, walan yatamannauhu abadan. Mereka tidak akan mengharap kematian tersebut. Ya, karena mereka adalah orang yang paling takut mati. Ya, karena mereka tahu apa yang mereka lakukan adalah kezaliman. Apa yang mereka lakukan adalah kesalahan. Ala kulli hal. Tayyib, man yaqra ayat selanjutnya. Ya Allah. Siapa? Ha, Humam. Baca Humam. Qul man kana aduwan li Jibril. Qala al-imam Sa'di rahimahullah. Naam, barakallahu fik. Baik, ayat selanjutnya itu Al-Baqarah 97 ke 98. Allah menyatakan qul. Kembali khitab ditujukan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, man kana aduwan li Jibril, barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, maka sesungguhnya nazzalahu ala qalbi. Jibril telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, musaddiqan lima baina yadayhi. Dan Al-Quran tersebut membenarkan atas apa yang ada padanya, dan sebagai petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Dan barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah dan malaikatnya dan rasul-rasulnya dan Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Ini uslubul Qur'an. Ya, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka. Ya, uslub yang indah. Ya. Barang siapa yang menjadi musuh Allah dan malaikatnya dan rasul-rasulnya dan Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Artinya apa? Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan ketika mereka menjadi musuh Allah dan musuh para malaikat termasuk Jibril dan Mikail dan para rasulnya, maka mereka adalah hakikatnya adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar. Ya, innallaha aduunil kafirin. Uslub yang indah, namun apa? Namun mengena. Ya. Ala kulli hal, di dalam dua ayat yang mulia ini, ya, tentunya di sana diriwayatkan sekian riwayat terkait sebab diturunkannya ayat ini. Ya, di antaranya datang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, diberitakan bahwasanya Hibr min Ahbaril Yahud, yaitu pendeta dari kalangan Yahudi, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengatakan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendeta tersebut dikatakan bernama Abdullah bin Surya. Ya. Bertanya, ayyu malakin nazala minas sama? Malaikat siapa yang diturunkan dari langit? Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW Jibril, ya, diturunkan oleh Rasul, dikatakan oleh Rasulullah Jibril. Maka dikatakan oleh Hibr tadi, zalika aduwuna, Jibril itu adalah musuh kami. Ya. Jibril itu adalah musuh kami dari kalangan malaikat. Jika yang engkau sebut adalah Mikail, la amanna bik, niscaya kami akan beriman kepadamu. Kata pendeta tadi, kalau Mikail yang diturunkan, maka kami akan beriman kepadamu. Kemudian disebutkan, inna Jibril yunzil al-azab wal-kital. Yunzil al-azab wal-kital. Jibril menurunkan azab dan peperangan wasyiddah dan kekerasan. Wa innahu adana miraran. Dan Jibril telah memusuhi kami, telah mengganggu kami berkali-kali. Wa kana min asyad dzalika alaina, dan yang paling keras kepada kami, kata ahbaril yahudi ini tadi. Kemudian disebutkan di sana bahasanya diberitakan kepada mereka Baitul Maqdis akan dihancurkan oleh seseorang, dikatakan Bukhtanassar, namanya Bukhtanassar, diberitakan oleh orang tersebut. Kemudian mereka berusaha untuk mencari orang tersebut. Ketika datang waktunya, maka mereka meyakini orang yang akan menghancurkan Baitul Maqdis tadi ditemui di Babil. Di sana ada seorang anak, ya, seorang anak yang miskin. Kemudian dikumpulkan Bani Israel, dipilih dari mereka yang paling kuat untuk membunuh Bukhtanassar tadi. Ya, ketika di Babil tadi, maka ketika akan dibunuh dibela oleh Jibril. Ya, dibela oleh Jibril. Maka dari situ ya mereka membenci Jibril, dijadikan musuh Jibril alaihissalam oleh Bani Israel. Maka diturunkan ayat ini. Ya, kul man kana aduwan lillah. Ya, barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, musuh bagi Rasulnya, musuh bagi malaikatnya terutama Jibril dan Mikail, fa innallaha aduwwun lil kafirin, maka Allah yang menjadi musuh orang-orang kafir. Nah, siapa mereka? Mereka adalah yang memusuhi Allah, memusuhi rasul-rasulnya, memusuhi malaikat-malaikatnya. Mereka adalah orang-orang yang kafir dan ingkar. Di sana ada riwayat yang lain, ya, ada riwayat yang lain dari Muqatil, ada seorang Yahudi yang menyatakan ini Jibril aduwana, Jibril adalah musuh kami, li'annahu umira bija'lin nubuwah fina. Karena apa? Karena diperintahkan kepada Jibril untuk menurunkan kenabian pada kami, di tengah-tengah kami. Faja'alaha fi ghairina. Kemudian Jibril menjadikan kenabian tadi pada selain kami, yaitu kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Maka dikatakan Jibril adalah musuh kami karena menjadikan kenabian pada selain bangsa mereka, selain Bani Israel. Kemudian di antara riwayat yang diriwayatkan, diceritakan dari Qatadah dan yang lainnya, bahwasanya dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mempunyai tanah di Madinah bagian atas, ya, di Madinah bagian atas, yang kemudian tanah tersebut menjadi jalan tempat lewatnya sekolah-sekolahnya orang-orang Yahudi, ya, tempat sekolahnya mereka. Maka ketika Umar ibn Khattab mendatangi tanahnya, datang kepada Yahudi, kepada Bani Israel, untuk mendengar dari mereka. Ya, untuk mendengar dari mereka. Kemudian mereka memuji Umar karena mereka tahu ada manfaat yang bisa mereka ambil dari Umar bin Khattab, karena Umar yang memiliki tanah tadi. Mereka memuji Umar seraya mereka menyatakan, "Ma fi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilaina minka." Tidak ada pada diri sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih kami cintai melebihi dirimu wahai Umar. Ya, dikatakan begini demikian oleh bangsa Bani Israel. Kemudian dilanjutkan di dalam riwayat ini bahwasanya mereka yamurruna alaina fayu'dhina. Ketika mereka para sahabat Nabi ketika melewati kami mereka mengganggu kami. Ya. Wa anta la tu'dhina, dan engkau tidak pernah mengganggu kami. Artinya ini hanya bualan mereka saja. Ya, bualan mereka saja. Inna lanatma' fik, kata mereka. Kami cinta, kami senang kepadamu. Kata Bani Israel, maka Umar menyatakan, wallahi ma'atikum lihubbikum. Aku tidak akan datang demi Allah karena kecintaan kalian. Umar tidak datang demikian. Wala as'alukum li'anni syakun fi dini. Dan aku tidak akan bertanya kepada kalian karena aku ragu terhadap agamaku. Wa innama adkhulu alaikum li'azdadu basiratan fi amri Muhammadin. Aku masuk kepada kalian disebabkan karena aku ingin menambah pengetahuan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga semakin kuat keimanan Umar bin Khattab bagaimana perkara Nabi Muhammad yang ada di dalam kitab-kitab mereka. Ya, wa ara atharuhu fi kitabikum, dan aku melihat itu ada pada kitab-kitab kalian. Maka mereka bertanya, ya, mereka bertanya kepada Umar Bani Israel, man sahibu Muhammadin alladhi ya'tihi minal malaikah, siapa, kata Bani Israel, temannya Muhammad alaihi salatu wassalam yang datang kepadanya dari kalangan malaikat. Dijawab oleh Umar, Jibril. Jibril yang datang menyampaikan wahyu kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Akan datang insyaallah, nanti akan kita bahas, ya, bahwasanya bukan hanya Jibril yang pernah datang kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Mikail pun pernah, ya. Mikail pun pernah datang kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka mereka Bani Israel menyatakan mereka Jibril dzalika adubuna, ini adalah musuh kami Jibril ini. Yattali'u Muhammadan ala asrarina, Muhammad melihat rahasia-rahasia kami, memperhatikan rahasia-rahasia kami tentunya lewat Jibril. Wa huwa sahib kullu azabin wa khasbin, Jibril ini adalah pelaku azab, artinya yang menurunkan azab dan khas bencana-bencana. Wasana, yaitu tahun-tahun yang paceklik. Wasyidda, dan kekerasan. Wa inna Mikail idza jaa bi khasb bil khasbi wal maghnam faqala lahum wa Mikail idza jaa bil khasbi wal maghnam, dan Mikail, kata beliau, kata mereka, datang bil khasbi wal maghnam, di tempat-tempat yang ditumbuhi tanaman dan juga tempat-tempat di gembalanya kambing. Ini di antara tugas Mikail. Faqala lahum, maka Umar berkata kepada mereka, ta'rifun Jibril wa tunkirun Muhammadan, ada apa dengan kalian, kalian tahu Jibril kemudian kalian mengingkari Muhammad SAW. Mereka menyatakan, na'am, ya, kami lakukan itu. Maka Umar bertanya kepada Bani Israel, fa akhbiruni an manzilati Jibril wa Mikail, maka beritakan kepadaku bagaimana kedudukan Jibril dan Mikail yang ada di dalam kitab-kitab mereka. Maka dikatakan, dijawab oleh Bani Israel, Jibril ada di kanan Allah Subhanahu wa taala, an yamini. Kemudian Mikail ada di sebelah kirinya. Ya, maka Umar di sana menjawab, berkata kepada mereka, fa inni ashhadu, maka sesungguhnya aku bersaksi, kata Umar bin Al-Khattab, anna man kana aduwan li Jibril fa huwa aduwan li Mikail, barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril ketika demikian keadaannya maka dia pun akan menjadi musuh bagi Mikail dan sebaliknya, dan barang siapa yang menjadi musuh bagi mereka berdua kana Allah aduwan lahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi musuhnya. Ketika diberitakan kepada Nabi SAW, maka dikatakan sabaqahul wahyu. Dikatakan perawi telah didahului wahyu. Artinya wahyu telah turun ketika kejadian tersebut apa berlangsung. Ya, diberitakan oleh Nabi bahwasanya Jibril datang memberitakan apa yang terjadi. Maka diturunkanlah ayat ini. Ya, artinya turunnya ayat ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan kejadian yang terjadi pada Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Tayyib. Kemudian di sini man kana aduwan li Jibril. Barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril. Jibril adalah salah satu malaikat dari malaikat-malaikat Allah. Ya. Di mana malaikat ini adalah makhluk yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala dari cahaya, sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberitakan khuliqatil malaika min nurin, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa khuliqatil jan, wa khuliqal jan min marijin min nar, dan jin diciptakan dari api. Ya, khuliqa Adam mimma usifa lakum, dan Adam alaihissalam diciptakan sebagaimana yang telah disifatkan untuk kalian. Ma'ruf ya, pada awal-awal surat Al-Baqarah kita telah membaca bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihi assalam. Ya. Adapun beriman kepada malaikat-malaikat Allah adalah merupakan rukun daripada rukun-rukun Islam. Ya. Yang wajib untuk kita imani. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kullun amana billah, ya, semua beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada rasulnya, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya. Maka ini adalah rukun min arkan al-islam yang harus kita pegang, ya. Yang kemudian beriman kepada malaikat ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, kata beliau yunadzam fi ma'anin, ya, diatur pada beberapa makna. Konsekuensi keimanan terhadap malaikat ini ada beberapa poin yang harus dipegang. Yang pertama adalah tasdiq biwujudihim, membenarkan adanya mereka walaupun tidak terlihat. Ya, walaupun mereka tidak terlihat. Kemudian yang kedua, mendudukkan mereka pada kedudukan mereka. Ya. Mendudukkan mereka pada kedudukan mereka, makhluk-makhluk Allah yang mulia, yang mempunyai sifat la ya'sunallahu ma amarahum, yang tidak bermaksiat kepada Allah atas apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga isbat, menetapkan mereka adalah hamba-hamba Allah yang diciptakan oleh Allah seperti manusia, seperti jin dan makhluk-makhluk yang lain. Artinya ketika mereka adalah makhluk mukallaf, ya, maka diberikan beban bagi mereka. Ma'murun mukallafun, mereka diperintahkan dan diberikan beban. Oleh karena itu di sana ada perintah-perintah khusus kepada nabi, kepada para rasul dari kalangan malaikat. Ya. Para rasul dari kalangan malaikat ada tugas-tugas khusus, begitu juga kepada malaikat-malaikat selain mereka. Ya, maka mereka pun tidak bisa melakukan apa-apa kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka juga terikat dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka juga makhluk yang bisa saja meninggal sebagaimana makhluk-makhluk yang lain. Namun Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka amadan ba'idan, waktu yang sangat panjang. Ya, Allah tidak akan mewafatkan mereka sampai telah sampai saatnya, telah tiba saatnya. Kemudian mereka pun tidak boleh disifati dengan sifat-sifat yang dapat menyekutukan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana keadaan orang-orang kufar dari kalangan ahli kitab. Mereka menyatakan malaikat ini adalah banatullah, anak-anak Allah Subhanahu wa taala, putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keyakinan-keyakinan batil yang akan mengantarkan seseorang kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara poin yang harus kita pegang terkait dengan keimanan kita kepada malaikat, di antara mereka ada yang menjadi utusan, ya, ada yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan, Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih dari kalangan malaikat rasul-rasul, dan juga kepada manusia ada yang diutus juga sebagai rasul. Artinya ada di sana juga utusan Allah dari kalangan malaikat. Termasuk di antaranya adalah Jibril alaihi salam. Yang kemudian malaikat ini ya diciptakan oleh Allah sebelum diciptakannya Adam alaihi salam. Ya. Pada awal surat Al-Baqarah telah kita baca firman Allah terkait dengan penciptaan Allah terhadap Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah, sesungguhnya aku membuat di bumi ini, menciptakan di muka bumi ini khalifah, pengganti dari yang sebelumnya. Ya, maka dikatakan, ya, dikatakan ataj'alu fiha man yufsidu fiha, siapa yang berkata ini? Siapa yang berkata? Apakah engkau akan membuat di bumi ini siapa orang-orang yang akan merusaknya sebagaimana sebelumnya? Malaikat yang menyatakan. Malaikat menyatakan demikian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Inni a'lamu ma la ta'lamu." Aku mengetahui yang kalian tidak tahu. Artinya dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan Adam. Syahidnya di dalam ayat ini terdapat bahwasanya Allah menciptakan malaikat sebelum diciptakan Adam, bahkan jauh sebelum itu. Ala kulli hal. Di sana terdapat kitab yang berbicara tentang akhbar al-malaikah, ya. Dinukilkan di sana riwayat-riwayat, di antaranya kitab yang berjudul Al-Habaik fi Akhbaril Malaikah, ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Maka di sana sekian riwayat, banyak riwayat yang diletakkan terkait berita-berita tentang malaikat. Di antara berita-berita tersebut dikatakan oleh Imam As-Suyuti, beliau menukilkan riwayat dari sebagian para a'immah, antara mereka adalah Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Abi Hatim dan yang lainnya. Begitu juga Imam Al-Baihaqi, bahwasanya yudabbir amru dunya arba'. Ya. Yang mengatur urusan dunia dari kalangan malaikat ada empat. Disebutkan di sana Jibril, disebutkan di sana Mikail, disebutkan di sana Malakul Maut, ya. Disebutkan di sana Israfil. Kemudian masing-masing disebutkan tugasnya. Ya. Jibril muwakkal birriyah. Dia diwakilkan oleh Allah untuk mengatur angin wal junud dan bala tentara. Ya, bala tentara. Ya, dari kalangan malaikat, ya, mengatur, termasuk juga menurunkan wahyu, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Mikail, ya, adapun Mikail muwakkal bil qatri wan nabat, diwakilkan oleh Allah untuk mengatur hujan. Ya, mengatur hujan dan tanam-tanaman. Begitu juga yang lain, malakul maut diwakilkan oleh Allah untuk mencabut roh-roh manusia. Adapun Israfil diwakilkan oleh Allah untuk menurunkan perkara-perkara kepada para al-malaikah, ya, dan seterusnya dari tugas dari kalangan malaikat. Adapun jumlah mereka, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ya'lamu junuda wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, tidak mengetahui bala tentara Rabbmu wahai Muhammad kecuali Allah. Yang dimaksud adalah malaikat, tidak diketahui jumlahnya, artinya jumlahnya sangat amat banyak, bahkan melebihi manusia, melebihi makhluk apapun di muka bumi ini. Ini jumlah malaikat, ya, karena saking banyaknya tidak diketahui jumlahnya. Ala kulli hal. Kemudian malaikat mempunyai sifat atau bentuk yang sebagaimana diberitakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, bahwasanya Rasulullah pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Malaikat ini mempunyai apa? Mempunyai sayap. Mempunyai sayap, dikatakan kakinya berwarna hijau, besarnya sayapnya, satu sayap pernah dilihat oleh Rasulullah menutupi ufuk. Ya, menutupi ufuk langit hingga tidak terlihat langit. Ya, karena besarnya. Ya, ini di antara bentuk malaikat asalnya. Ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan alhamdulillah fatir samawati wal ard ja'ilil malaika uli ajnihatin. Ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan telah menjadikan malaikat yang bersayap. Ada di antara mereka matsna wa tsulatsa wa ruba'. Ada yang diberikan sayap 2, ada yang diberikan sayap 3, ada yang diberikan sayap 4. Wa yazidu fil khalqi ma yasha, dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan sesuai dengan hikmah. Di antara Jibril ada 600 jenah, mempunyai 600 sayap. Ya, mempunyai 600 sayap. Ini di antara bentuk mereka. Para sahabat Nabi SAW, di antara mereka ada yang melihat dalam bentuk apa? Dalam bentuk manusia. Dan ini keseringannya turun mereka dalam bentuk manusia, di antaranya Umar bin Khattab, kejadian di dalam hadis yang panjang, ya, datang seseorang seolah-olah datang dari perjalanan memakai pakaian yang putih, rambutnya hitam, dan seterusnya dari hadis yang panjang. Ya, Umar bin Khattab melihat Jibril yang datang kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam dan datang untuk menguji para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Beberapa kali menampakkan kepada Rasulullah SAW dalam bentuk aslinya, itu malaikat Jibril, namun keseringannya dalam bentuk manusia. Ya, dikatakan Jibril pernah datang, bahkan sering datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk seseorang dari sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, ya, Ibnul Khalifah Al-Kalbi, ya, radhiyallahu an Ibnul Khalifah Al-Kalbi sering datang dalam bentuk sahabat tersebut, Jibril alaihi assalam. Ya, ini tentang sekilas tentang malaikat. Karena banyaknya jumlahnya, diriwayatkan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, di langit ini terdapat sebagaimana Ka'bahnya langit, yang disebut dengan apa? Baitul Ma'mur, ya. Yang dikatakan masuk ke Baitul Ma'mur setiap harinya 70 ribu malaikat. Ketika masuk tidak keluar. Ya. Masuk tidak keluar kembali terus setiap harinya masuk. Ya, ini karena banyaknya jumlah malaikat yang tidak bisa terhitung banyaknya. Ala kulli hal. Di antara mereka adalah Jibril, di antara mereka adalah Mikail yang disebut di dalam ayat ini. Ya. Jibril itu tadi. Ya, dikatakan di dalam beberapa riwayat, di antara mereka yang meriwayatkan adalah dari Ibn Abbas yang menyatakan Jibril adalah Abdullah. Ya. Namanya adalah Abdullah. Mikail namanya adalah Ubaidillah. Ya, kemudian dikatakan di sana sebagai kaidah fakullu ismin fihi il, ya, setiap nama yang terdapat il fahuwa mu'abbadillah, maka nama tersebut adalah bentuk penghambaan. Jibril itu Abdullah, Mikail itu pun juga bentuk penghambaan. Maka dikatakan nama Jibril adalah Abdullah, Mikail adalah Ubaidullah. Ala kulli hal, begitu juga Mikail. Ya, Mikail pernah datang sebagaimana tadi kita sampaikan. Mikail satu ketika pernah datang kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Mikail pernah minta izin kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menemui dan berziarah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka diizinkan. Ya, pada saat itu, ya, ketika Rasulullah SAW pada giliran Ummu Salamah, pada giliran Ummu Salamah, Rasulullah menyatakan kepada Ummu Salamah, ihfadhi albab, jagalah pintu, la yadkhulu alaina ahad, maka tidak boleh masuk kepada kami siapapun, karena ada tamu yaitu dari kalangan malaikat, yaitu Mikail sahib al-qatr yang menurunkan hujan. Fabainama hiya 'alal bab, ketika Ummu Salamah menjaga pintu, masuk di sana Husain bin Ali, ya, cucu Rasulullah SAW. Rasulullah tidak bisa untuk menolak cucunya, ya, hatta di mimbar pun satu ketika Rasulullah SAW melihat cucu-cucunya berjalan, maka digendong oleh Rasulullah SAW. Rasulullah berada di mimbar, ya. Ala kulli hal, datang Al-Husain bin Ali yang kemudian sampai menaiki punggung Rasulullah SAW, menguasai Rasulullah SAW, namanya cucu, ya, namanya cucu, anak kecil senang kepada kakeknya, ini adalah satu hal yang wajar. Maka Nabi SAW mencium cucunya yaitu Al-Husain bin Ali. Kemudian malaikat Mikail tadi menyatakan kepada Nabi kita Muhammad, atuhibbuhu, apakah engkau menyayanginya wahai Muhammad? Ini adalah sesuatu yang wajar, manusiawi. Seorang kakek cinta, senang, sayang kepada anaknya, mencium mereka. Ini bagian daripada rahmah, bagian daripada kasih sayang. Ya. Faqala na'am, maka Nabi kita alaihi salatu wasalam menyatakan na'am. Ya. Maka diberitakan, ya, oleh malaikat Mikail, inna ummataka satqtuluhu, umatmu akan membunuhnya. Kelak umatmu akan membunuhnya. Wa in syi'ta uritakal makan, jika engkau mau aku akan tunjukkan tempatnya. Alladhi yaqtulu fi, yang dia akan dibunuh, yang ditunjukkan oleh, dipaparkan oleh malaikat Mikail. Kemudian Rasulullah SAW datang kembali dengan apa? Dengan sahla atau tanah, ya, tanah yang berwarna merah, dan diambil oleh Ummu Salamah pada saat itu. Dikatakan itu adalah tanah Karbala, ya, tanah Karbala yang di sana dibunuh Al-Husain ibnu Ali radhiyallahu anhuma. Ala kulli hal, ini adalah kejadian yang dimana malaikat Mikail pun juga pernah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kebanyakan mereka tidak turun kecuali dengan bentuk wujud manusia. Ini adalah diantara kelebihan malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa berubah bentuknya, bisa berubah bentuknya sebagaimana manusia. Thayyib, ini sekilas ya. Wa'illah di sana banyak sekali riwayat yang menceritakan tentang bagaimana keagungan dan kebesaran bentuk malaikat. Di antara mereka adalah malaikat yang membopang arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa kita bayangkan ya, bagaimana besarnya. Ala kulli hal, waktu yang tidak cukup ya, jika kita mau berbicara tentang malaikat-malaikat Allah azza wa jal, maka waktu kita yang sebentar ini tidak akan bisa cukup ya. Demikian luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin dalam kita mengkaji, semakin amat sangat kurang waktu yang kita miliki untuk mengkaji agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Nah, tayyib, netruk al-kalam, kita akan pending dulu ucapan Imam Sa'di atau penjelasan dari Imam Sa'di rahimahullah tentang ayat ini sampai waktu yang akan datang biiznillah, karena sudah terlalu terang. Insyaallah ta'ala kami tidak ingin membuat antum merasa bosan ya, merasa bosan, karena satu ketika salah seorang salaf kita pernah menyatakan, idza talal majlis asyaitanu fihi nasib, ketika majlis itu sudah semakin panjang, maka yang menang di situ adalah syaitan ya, akan mendatangkan rasa bosan, akan mendatangkan rasa jenuh di dalam majelis-majelis tersebut, maka syaitan yang akan menang. Sedikit kita ambil, walaupun ini mungkin sudah terlalu lama, maka dari itu kita cukupkan dulu ya, sedikit namun istimrar terus menerus, insyaallah barokah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.